Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan di dalam membaca kitabul ilmi, masih berkenaan dengan fatwa haulal ilm, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ilmu. Dan kita masuk pada pertanyaan yang ke-73. Qala wa su'ila a'lallahu darajatahu an kitabi bada'iz zuhur. Beliau ditanya, semoga Allah menempatkan nama beliau kepada kedudukan yang tinggi, yaitu tentang kitab yang berjudul Bada'iuz Zuhur. Fajaba qailan, maka beliau menjawab, dan Bada'iuz Zuhur mu'alifnya Muhammad ibn Iyas al-Hanafi al-Qahiri. Dia asli dari Mesir. Naam, Muhammad ibn Iyas al-Hanafi al-Qahiri. Hadzal kitab ra'aitu fihi asya'a katsiratan ghaira sahihatin. Kitab ini aku melihat di dalamnya terdapat sesuatu yang sangat banyak yang tidak sahih. Wala ara ay yaqtaniyahu al-insanu wala ay yaj'alahu baina aydi ahli lima fi min al-asya'il munkarah. Dan aku berpendapat untuk agar seorang tidak menggunakan kitab tersebut dan tidak menjadikan kitab tersebut untuk berada di dalam rumah-rumah mereka, yaitu na'am dikonsumsi untuk dia dan keluarganya. Maka beliau menganjurkan tidak boleh. Karena kenapa? Sebabnya karena kitab tersebut terdapat perkara-perkara yang mungkarah, mungkar. Sehingga di antara hikmah dari kita membaca dari maklumat para ulama, yaitu tentang kitab-kitab yang tidak boleh dibaca, dan ini penting sebagai adab sehingga seorang tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang jelek dikarenakan salah di dalam na'am membaca buku. Wa su'ila aidan an kitabi tanbihil ghafilin. Dan juga beliau ditanya tentang kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin, karya Abu Lais, Nasr ibn Muhammad ibn Ibrahim As-Samarqandi. Fajaba fadilatu biqaulih, maka beliau menjawab. Dan Tanbihul Ghafilin ini kitab yang juga tersebar. Naam. Tanbihul Ghafilin kitabu wa'lin. Kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat di dalamnya. Wa ghalibu kutubil mawa'id yakunu fiha dha'ifu. Dan kebanyakan dari kitab-kitab al-mawa'id yang berisi tentang nasihat-nasihat, hikayat-hikayat, di dalamnya terdapat hadis-hadis yang lemah. Wa rubbamal maudhu'u, bahkan di dalam kitab tersebut terdapat hadis yang maudhu', yang palsu. Hal ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala tentang kitab ini, bahwasanya di dalamnya juga terdapat kitab atau terdapat hadis yang maudhu. Wa yakunu fiha hikayatun ghaira sahihatin, dan di dalamnya terdapat hikayat-hikayat yang tidak sahih. Yuridul muallifuna biha ayuraqqiqu al-quluba wa ayyabqu al-uyuna. Di mana al-muallif, para muallif menginginkan dengan kitab-kitab yang berisi nasihat-nasihat, hikayat-hikayat, kisah-kisah misalkan, untuk melembutkan hati sang pembaca. Dan agar sang pembaca menangis, membuat menangis sang pembaca. Baik, ini kitab-kitab tersebut. Walakin hadza laisa bitariqin sadidin, akan tapi ini bukan cara yang bagus. Ya, agar, dan di sini sekarang banyak terjadi dai, ya, ceramah-ceramah yang membuat kisah-kisah yang la aslalahu, tidak ada asalnya, agar para pendengar itu menangis. Enam. Lianna fima ja'a fi kitabillah wa sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mawa'id ka kifayatan. Cara tersebut, yaitu cara yang tadi, yang seperti ini agar membuat menangis, agar melembutkan hati, yang model seperti ini, maka kurang tepat. Maka hendaklah mencukupkan apa yang datang dari Al-Quran dan yang sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat-nasihat tersebut. Naam, barakallahu fikum. Wa la yanbaghi ay yu'adha an-nasu bi asya'a ghaira sahihatin. Dan tidak sepantasnya manusia dinasihati dengan sesuatu yang tidak sahih. Sawa'an nusibat ila Rasul sallallahu alaihi wasallam au nusibat ila qaumin salihin. Qad yakununa akhta'u fi ma dhahabu ilaihi min al-aqwali wal a'mal. Baik, sama saja sesuatu kisah yang tidak sahih tersebut dinisbatkan kepada Rasul atau dinisbatkan kepada suatu kaum yang saleh, yang kadang mereka, yaitu kaum yang saleh, salah di dalam berpendapat, salah di dalam berucap, salah di dalam beramal. Wal kitabu fihi asya'u la ba'sa biha. Dan kitab ini, yaitu tanbihul ghafilin, tidak mengapa. Naam, kitab tersebut tidak mengapa, dengan catatan, ya, ada catatannya. Wa ma'adzalik fa innani la ansau an yaqra'ahu illa syakhsul ladzi indahu ilmun wa fahmun wa tamyizun baina sahihi wa dha'ifi wal mawdu'. Naam. Kitab ini tidak mengapa dibaca. Naam. Bersama dalik, sungguh aku menasihatkan, la ansah, aku tidak menganjurkan membaca kitab tersebut kecuali seorang yang memiliki ilmu. Seseorang yang memiliki ilmu, seorang yang memiliki pemahaman, seorang yang bisa membedakan antara yang sahih, yang dhaif, dan yang maudhu. Kita sudah mampu? Lah, kita belum. Maka bagi kita tidak boleh membaca kitab ini. Naam. Beliau menasihatkan yang membaca kitab ini khusus bagi orang yang mada indahu ilm, memiliki ilmu, wa faham, memiliki pemahaman, wa tamyiz, dan bisa membedakan baina sahih, hadis yang sahih, wa dhaif, dan hadis yang lemah, wal maudhu, dan hadis yang la asalahu, yang tidak ada asalnya, yang palsu. Nah, maka kita belum sampai taraf ke situ. Ya, barakallahu fikum, karena jika seorang tanpa bekal kemudian membaca kitab ini, banyak subhat-subhat. Naam, banyak bisa jadi dia mengamalkan dari dalil-dalil yang lemah, bahkan yang palsu. Baik. Kemudian wasuila fadilatu ma hiya makanatun wa fadlu ahli ilmi fil Islam. Beliau ditanya tentang kedudukan dan keutamaan ahlul ilmi di dalam Islam. Bagaimana kedudukan ahlul ilmi dan keutamaan ahlul ilmi di dalam Islam? Fa'ajaba fadilatuhu biqaulihi makanatu ahlil ilmi a'zamu makanatan. Kedudukan ahlul ilmi memiliki kedudukan yang paling besar, yang sangat besar. Li'annahum warasatul anbiya alaihimus salatu wassalam. Karena ahlul ilmi merupakan para pewaris nabi alaihimus salatu wassalam. Naam, dan ini tidak diragukan. Dan terdapat dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna." Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fil man fis samawati wa man fil ardi hatta al haytani fil ma wa fadlul 'alim 'ala al 'ibad ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib wa annal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yurisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bihaldin wafirin. Naam, ini terdapat nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa alul ilmi merupakan pewaris para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menginginkan ilmu, Naam. Tak kala seorang dari rumahnya menuju tempat kajian, menuju untuk sawar, daurah, dan yang lainnya, ya bataghi fi ilman. Dia menginginkan di dalamnya untuk ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya suatu jalan kepada surga. Dan sungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu dikarenakan ridha apa yang diperbuat. Dan sungguhnya seorang alim, orang yang berilmu, la yastaghfiru lahu, akan dimintakan ampun makhluk yang ada di langit dan di bumi sampai ikan yang ada di lautan, memintakan ampunan kepada orang yang berilmu. Ini utama atau tidak? Utama. Itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi sampai laut, sampai ikan yang ada di lautan, memintakan ampunan bagi seorang alim. Dan keutamaan seorang alim atas hamba-hamba, atas makhluk-makhluk yang lain, seperti keutamaan bulan ala sairil kawakib, atas seluruh bintang-bintang. Kalah terangnya dengan bulan, bintang-bintang tersebut. Wa annal ulama, dan sungguh ulama merupakan para pewaris nabi. Dan sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tidak mewariskan harta. Dan sungguhnya mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil bagian tersebut, ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Nah, maka keberadaan seseorang berada di majalis al-ilm berarti dia telah mengambil bagian yang sangat banyak dari apa yang para nabi mewariskan bagian tersebut. Naam. Walihada yajibu, kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullah, walihada yajibu alaihim min bayanil ilmi wa da'wati ilallah ma la yajibu ala ghairihim. Dengan hal ini, yajib alaihim, wajib bagi ahlul ilmi, kewajiban bagi ahlul ilmi, min bayanil ilm, menjelaskan ilmu dan berdakwah ilallah, apa yang tidak diwajibkan selain mereka. Naam. Karena dakwah bayanul ilm yahtaj ilal ilm, butuh kepada ilmu. Maka ahlul ilmi mereka wajib untuk menjelaskan al-haq dan naam berdakwah ilallah, yang tidak diwajibkan bagi yang lain yang tidak memiliki ilmu. Barakallahu fikum. Wahum fil ardi kan nujumi fis sama yahduna al-khalq ad-dhalin at-ta'ihin wa yubayyinuna lahumul haqqa wa yuhadhdhirunahum minasyarr. Dan mereka, yaitu ahlul ilmi di bumi, bagaikan bintang di langit yang menerangi makhluk-makhluk yang tersesat. Itu dikarenakan gelap, dengan munculnya bintang-bintang akan terangkan orang-orang tidak tersesat. At-ta'ihin, orang-orang yang bingung, yang mengalami kebingungan di dalam melakukan perjalanan. Nah, ini bintang. Wa yubayyinuna lahumul haqqa, dan mereka ahlul ilmi menjelaskan kepada mereka al-haqqa, kebenaran. Wa yuhadhdhirunahum minasyarr, dan memperingatkan mereka dari kejelekan. Walidzalik, dan dengan hal itu pula, kanu fil ardi kal ghaiz yusibul ardhal qahilati atau yusibul ardhal qahilata fatanbutu bi idznillah. Naam. Dengan hal itu, maka ahlul ilmi di bumi seperti hujan yang mencucurkan, mengalirkan air yang kering. Maka tumbuh-tumbuhan akan tumbuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ahlul ilmi kedudukan di dalam Islam menjadi rujukan di dalam problematika masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Para ulama, mereka memiliki kedudukan yang sangat besar di dalam Islam. Mereka sebagai marja', naam, sebagai rujukan untuk solusi dari segala problematika di dalam kehidupan. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan kedudukan mereka di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khauf adza'u bih walau raddu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhum. Dan jika datang kepada mereka suatu perkara yang berkaitan dengan keamanan dan yang berkaitan dengan rasa takut, lalu mereka langsung sebarkan hal tersebut. Seandainya mereka mengembalikan permasalahan itu, problematika berkaitan dengan keamanan, berkaitan dengan rasa takut itu kepada Rasul, yaitu kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada ulil amri, yaitu orang-orang yang berilmu dari mereka, maka mereka bisa mengambil istinbat dari perkara tersebut. Ini kedudukan dalam Islam. Ahlul ilmi memiliki kedudukan dalam Islam yang sangat besar. Dan juga bahkan dengan keberadaan ahlul ilmi menunjukkan ilmu itu, naam, keberadaan ilmu itu masih ada. Karena barakallahu fikum, ilmu itu dicabut, itu tidak serta-merta ilmu itu hilang begitu saja lah. Tapi dicabut dengan diwafatkan seorang alim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu intiza'an. Ya, langsung dengan sekali cabutan. Pada hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi, naam, Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil ilmu dengan diwafatkan para ulama, yaitu ahlul ilmi. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa'adallu. Sampai jika tidak tersisa seorang alim pun, maka manusia akan mengambil para pemimpin yang juhalan, bodoh, yang jauh daripada ilmu. Fasu'ilu, maka mereka ditanya, fa'aftau, dan mereka berfatwa tanpa ilmu, wa fadallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Maka kedudukan ahlul ilmi di dalam Islam sangat besar. Dengan keberadaan ahlul ilmi masih na'am berlangsungnya ilmu itu. Ada. Keberadaan ilmu itu masih ada. Na'am. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Alaikum bil ilmi qabla an yuqbada wa qabduhu bi dhahabi ahlihi." Wajib bagi kalian untuk belajar ilmu sebelum ilmu itu dicabut dengan diwafatkan ahlul ilmi. 6. Maka kesempatan yang sangat besar bagi seorang 6 tak kala ulama masih ada di sekitar kita. Ya, sebagai rujukan, lebih-lebih setiap tahun mereka datang. 6. Maka bersemangat untuk mengambil ilmu dari mereka. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan, wa yajibu ala ahli al-ilmi min al-amali wal akhlaqi wal adabi ma la yajibu ala ghairihim. Wajib bagi ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, untuk beramal dan berakhlak dan beradab apa yang tidak diwajibkan atas mereka. Li'annahum uswatun, na'am, li'annahum uswatun wa qudwatun, karena mereka yaitu ahlul ilmi uswah, suri tauladan. Fakanu ahakkan nas wa awlan nas biltizami syar'i fi adabi wa akhlaqih. Dan mereka, karena mereka yaitu ahlul ilmi, manusia yang paling berhak dan manusia yang paling utama untuk berpegang teguh dengan syariat, baik di dalam adab-adabnya dan akhlak-akhlaknya. Nah, maka tentunya barakallahu fikum, kita sebagai orang yang talibul ilmi berusaha untuk mengamalkan dari adab-adab yang ada di dalam Islam. 6. Lebih-lebih tak kala kita berada di masyarakat, ya, penampilan kita, kondisi kita berjubah, 6, tetapi tidak menunjukkan akhlak dan adab di dalam masyarakat, maka 6, ini sangat disayangkan. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naqtahi bihadzal qadar. Subhanahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.